coba akan mengubah cerita dalam lagu. Kenanganku yang indah bersamamu, ku menyusuri jalan di kota yang megah. Tak sadar siang telah menjelma senja. Kan ku ingat, kan ku kenal senja indah, senja di Kuala Lumpur. Kau ku bawa, kau ku janji akan sehidup semati. Tiba saat berpisah, ku terima bisikanmu. Kau berjanji menunggu kembali. Sekarang